بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan-kemudahannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan dari kajian Muskilat Syabab, di antara problematika remaja, sebagai nasihat khusus bagi mereka, para remaja, atau bagi kita semuanya kaum muslimin. Di antara hal yang perlu diketahui adalah bahwasanya syabab yang munharif, pemuda yang menyimpang dari siratal mustaqim, disebutkan pada poin yang kedua di sini adalah syababun anidun la yalinu lil haqq wa la yaqla'u 'anil batil. Di antara sifat yang kedua pemuda yang menyimpang adalah pemuda atau remaja yang menentang, tidak mau tunduk kepada al-haq, dan tidak mau mencabut atau tidak mau mencabut dirinya dari kebatilan yang dia berada di dalamnya, tidak mau meninggalkan kebatilan yang dia berada di dalamnya, terus menerus di atas kebatilan sekalipun kebenaran telah jelas seperti jelasnya matahari di siang hari. Itulah pemuda yang munharif, pemuda yang menyimpang, yang menentang dan menolak kebenaran sekalipun telah jelas kebenaran kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara bentuk kesombongan adalah, kata beliau, al-kibru batarul haqq wa khamtun nas, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru, kesombongan, adalah batarul haqq, menolak kebenaran, mukhamtun nas, dan merendahkan manusia. Kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang dikatakan oleh Allah, al-haqqu ahaqqu ayutaba', yang namanya kebenaran, itu adalah perkara yang paling berhak untuk diikuti. Ya, seorang pemuda jangan bingung Kalau sudah jelas kebenaran dan kebatilan, maka mohonlah kepada Allah untuk diberi taufik, diberi kemampuan untuk meridhoi kebenaran tersebut sehingga bisa mengikutinya. Dalam hadis Bukhari nomor 6382 dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam doa istikharah, waqdur li al-khaira haitsu kana summa raddini bihi waqdur li al-khaira. Ini di antara doa yang kita sering baca ketika istikharah, waqdur li al-khaira, ya Allah, takdirkanlah kepadaku kebaikan. Haitsu kana, dimanapun kebaikan itu berada. Summa raddini bihi, kemudian berikanlah keriduan pada hatiku untuk menerima kebaikan itu. Demikian hadis Bukhari yang kita sering berdoa ketika istikharah agar mohon diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala kebaikan, dan kita ridho menerima kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena banyak kadang seorang pemuda sudah tahu itu barang benar, seorang remaja sudah tahu kadang itu kebenaran, tapi dia tetap menentang kebaikan dan kebenaran tersebut. Kadang tidak ridho, tidak rela dengan kebaikan tersebut. Dan ini merupakan bentuk kesombongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah datang petunjuk Nabi, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus selalu berjalan bersamanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, fa innal huda yaduru ma'ar rasul haitsu dara wa yaduru ma ashabihi, dan sesungguhnya petunjuk itu yadur ma'ar rasul, berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun berjalan petunjuk itu, dan berjalan pula bersama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seorang pemuda yang mereka ingin mendapatkan petunjuk dan tidak ingin menyimpang, berusaha untuk mengikuti kemana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan. Tidak sombong, ya, tidak angkuh dengan kebenaran yang datang kepadanya, bahkan dia berusaha untuk tunduk kepada al-haq, menerima kebenaran. Itulah pemuda yang seharusnya selalu memiliki sifat-sifat istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, syababun munharif, pemuda yang menyimpang adalah syabab yang mereka itu la yubali bima adha'a min hukukillah wala min hukukil adamiyyin. Pemuda yang menyimpang adalah pemuda yang tidak peduli dengan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Ya, tidak memperdulikan lagi apa itu hak Allah dan hak-hak para manusia yang harus ditunaikan olehnya. Dia tidak memperhatikan perintah Allah ketika Allah memerintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan menjanjikan dengan janji yang pasti bahwa Allah akan membalas orang yang bersyukur dengan nikmat yang lebih baik. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah aku dan aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmatku dan janganlah kalian kufur. Namun kadang seorang pemuda, ya, dia kurang menyadari Bahwa nikmat umur, nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya itu nikmat yang besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sudahkah pemuda tersebut bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, atau malah justru sebaliknya tidak mengingat nikmat Allah, ya, seolah-olah yang ada padanya itu semuanya dari orang tuanya. Saya bisa senang kayak gini kan karena orang tua saya apa? Kaya raya. Kaya raya. Gak ada hubungannya dengan Allah. Sehingga dia sesukanya, semaunya, tidak memperhatikan hak-hak Allah untuk disyukuri nikmatnya. Ya. Padahal masa muda, masa yang akan ditanya oleh Allah. Nikmat yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kadang mereka tidak memperhatikan hak-hak adamiyin. Ya, tidak menjaga adab-adab kepada orang tuanya, saudaranya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua. Ya, sampai disebutkan di dalam hadis. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud. Ayyul amal ahabu ilallah ta'ala. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain. Nabi menjawab, amalan yang utama sangat dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Summa kultu. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, apalagi yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka Nabi menjawab, al-jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berjuang membela agama Allah. Maka demikianlah khabar yang datang kepada kita. Amalan yang sangat utama di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Namun kadang remaja, anak muda kadang kurang memahami keberadaan orang tua. Ya, seolah orang tua itu tidak memiliki kemuliaan dan kehormatan di sisinya. Sehingga diperlakukan sebagaimana apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tanda-tanda hari kiamat akan muncul seorang budak melahirkan tuannya. Antali dal amatu rabbataha, akan lahir seorang budak melahirkan tuannya. Sebagian para ulama menyebutkan yakni akan banyak muncul kedurhakaan anak kepada orang tua sehingga anak memperlakukan orang tua seperti apanya? Budaknya. Inilah tidak sedikit kabar berita yang kita dengar kadang perlakuan yang tidak baik oleh anak kepada orang tuanya. Naam, dan ini merupakan di antara bentuk pemuda yang munharif, tidak berjalan di atas siratal mustaqim, termasuk mereka kadang tidak menjaga hak-hak adamiyin sesama saudara. Ya. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, birra ummaka wa abak, summa ukhtak, summa akhak, summa adnaka wa adnaka. Engkau berbuat baik kepada ibumu, pada bapakmu, saudari perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian orang yang di bawahnya dan di bawahnya. Ya. Orang yang terdekat dengan kita, itulah yang harus dijaga, diperhatikan, menjaga hak-hak mereka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara yang ketiga. Yang ketiga ya? Yang ketiga ya, Ustaz. Yang keempat, syababun munharif. Pemuda yang menyimpang adalah syababun, mereka itu faudawiyun. Mereka pemuda yang hidup dalam keadaan kacau, goncang, tidak memiliki pegangan dan pedoman di dalam menempuh jalan hidup. Mereka hilang pedoman di dalam berfikir, tidak memiliki pedoman yang kuat di dalam berfikir, baik dalam agamanya atau dunianya. Mereka tidak memiliki pedoman yang kuat di dalam berjalan, berakhlak sesama manusia. Dan mereka tidak memiliki timbangan dan pegangan dalam segala urusannya. Hidup dalam kekacauan. Tidak memiliki pedoman yang kokoh, timbangan yang jelas di dalam menempuh kehidupan. Kemana angin bertiup, dia akan mengikuti. Angin dari barat, dia mengikuti angin tersebut. Artinya setiap sesuatu yang baru dia ikuti, sekalipun tidak diketahui timbangan. Timbangan ilmu, tidak memiliki pedoman yang kokoh di dalam berakhlak. Sehingga mereka, barakallahu fikum, hidup bebas tanpa ada apanya? Aturan, maksudnya. Hidup bebas tanpa ada aturan. Ya, jadilah mereka na'am orang yang mengistilahkan hidup kebebasan, gitu ya. Iya, Ustaz. Hidup kebebasan ya. Semuanya serba apa? Serba bebas. Bebas. Ya, mau diatur ya. Iya. Mau diatur oleh dirinya sendiri, Ustaz. Sendiri. Nah, inilah sehingga mereka hidup sesuka mereka. Tidak mengenal aturan hidup, beribadah kepada Allah, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengenal hidup aturan bermasyarakat. Mereka hidup menjadi sampah-sampah masyarakat, wal'iyadu billah, karena tidak mau diatur dengan aturan masyarakatnya. Mereka menjadi hamba-hamba syaitan, karena mereka lebih senang diatur oleh siapa? Syaitan. Na'udzubillah. Ini pemuda yang menyimpang, karena mereka tidak memiliki kekokohan dan pedoman di dalam menempuh hidup ini. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Sekarang. Yang kelima. Syababun mu'jibun, pemuda yang kagum. Kagum dengan apa? Biro'ihi, dengan pendapatnya sendiri. Pemuda yang kagum dengan pendapatnya sendiri. Iya. Ka'annama yajri al-haq ala lisanih, seolah-olah kebenaran itu berjalan hanya melalui lisannya. Seolah-olah kebenaran itu selalu mengalir melalui lisannya saja. Tidak boleh hak itu keluar dari lisan orang lain. Wa huwa inda nafsihi ma'sum minaz zalal. Dia memandang kalau dirinya itu terjaga dari keliru. Ma'sum yakni. Amma ghairuhu fa mu'arridun lil khata' waz zalal. Ataupun orang lain, dia memandang pasti akan terjatuh kepada kesalahan dan kekeliruan. Madama mukhalifan lima yarah, selama pendapatnya itu menyelisihi pendapatnya dia. Ya, dia pandang orang lain itu adalah lawannya, selama pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Itulah syababun yang maghrur, pemuda yang tertipu. Tertipu dengan pendapatnya sendiri. Ya, dia memandang kebenaran itu hanya bisa keluar dari lisannya. Orang lain tidak bisa membawakan kebenaran. Dia mengikuti keinginan-keinginan dirinya sendiri. Dan ini merupakan perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini lemah, dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid wa huwa dhaif. Nabi SAW menyatakan salasun muhlikatun, ada tiga perkara yang membinasakan. Suhun muta', bakhil yang diikuti. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, seorang yang kagum merasa heran dengan dirinya, pendapatnya. Dan ini juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang cerdas itu orang yang mau mengoreksi dirinya. Al-kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas itu orang yang mau mengoreksi dirinya. Amalannya, perbuatannya, ucapannya dikoreksi. Apa yang sudah lalu dikoreksi. Ucapan dan perbuatan yang sudah lewat dikoreksi. Bok ada kesalahannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan kehidupan setelah matinya. Wal ahmaku, dan orang yang ahmak, dungu, bukan sekedar jahil tapi dungu. Kalau bodoh itu jahil, kalau ini ahmak. Orang yang dungu itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan hanya mengikuti angan-angan. Ya. Dia hanya berangan-angan di dalam beribadah kepada Allah, tidak pernah berjalan di atas jalan yang lurus, cuman berangan-angan. Nanti kalau saya sudah sehat, kalau saya sudah kaya, nanti akan apa? Banyak beramal ibadah, ibadah. Nanti kalau saya sudah sukses, saya akan rajin sholat berjamaah, jadi orang yang baik. Sekarang masih muda, mumpung masih sehat, ya kita puas-puaskan dulu. Nanti gampang, kalau sudah tua baru tobat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, yang pertama adalah perbuatan yang meniru iblis. Bukankah iblis merasa kagum terhadap dirinya sendiri sehingga dia tertipu? Ya, iblis itu kagum terhadap dirinya sendiri, seolah-olah dirinya lebih baik daripada siapa? Nabi Adam. Ya, dia merasa dirinya diciptakan dari api dan api lebih hebat daripada unsur yang diciptakan darinya tanah, yaitu Adam alaihissalam dari tanah. Maka kemudian Allah melaknat iblis dan mengeluarkan dari jannah. Ijab binafsih, orang yang kagum terhadap dirinya sehingga meremehkan saudaranya, sehingga menolak kebenaran yang datang dari saudaranya. Ini menjadi sebab kaum 'Ad. Kaum 'Ad yang punya kekuatan, ya, yang punya rumah yang bangunannya sangat besar. Kata kaum 'Ad, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya, sombong kepada Allah, merasa punya kekuatan, kagum dengan kekuatannya, sampai mengatakan man asyaddu minna quwwah, coba siapa yang lebih kuat dari kami? Ya, apa yang terjadi? Allah timpakan kepada mereka azab. Ya, ditiupkan angin yang sangat kencang. 7 hari 8 7 malam 8 hari. Hancur mereka, ya. Juga lihatlah orang yang kadang kagum terhadap dirinya, kemampuan dirinya, sehingga tidak mau menerima kebenaran, tidak menerima pendapat dan masukan dari orang lain, sehingga menganggap orang lain semuanya salah, yang benar hanya dirinya. Ini menjadi sebab terjatuhnya kaum-kaum terdahulu kepada kebinasaan. Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, lupa tidak mengucapkan insya Allah. Ya, dia mendatangi 190 dalam riwayat. Ya, dia datangi istri-istrinya. Dia berharap seluruh istri yang dia datangi pada malam itu akan lahir anak yang berjihad di jalan Allah. Ya, lupa tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Apa yang terjadi? Tidaklah lahir dari istri-istrinya Nabi Sulaiman, namun yang lahir ternyata hanya satu dari mereka, dan itu pun nisful insan, separuh dari manusia. Kagum terhadap jumlah, kekuatan, ini juga ternyata menjadi sebab Allah menegur orang-orang yang berangkat perang Hunain. Sebagian mereka mengatakan, lan nuhlabal yauma min killah. Tidak akan dikalahkan hari ini. Karena sekarang sudah lagi jumlahnya sedikit. Sekarang jumlahnya sudah apa? Besar. Besar. Jumlah kita banyak kok. Pasti menang ini ya. Apa yang terjadi? Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ternyata sama. Kekaguman terhadap jumlah ya yang dianggap tidak akan terkalahkan, ternyata Allah tegur mereka. Dan pada saat perang Hunain, ketika kalian merasa kagum dengan jumlah yang banyak, dan ternyata lam tughni ankum syai'a, tidaklah berguna sedikit pun bagi kalian. Oleh karena itu, seorang pemuda, seorang remaja, ya, mereka harus mau menerima, ya, dan mau menerima kebaikan-kebaikan, pendapat, masukan, selama itu mengandung kebaikan. Dia harus memandang orang muda itu, barakallahu fikum, masih banyak kekurangannya, ya. Dan orang muda itu masih harus merasa masih banyak apa? Kekurangannya. Sehingga harus mau belajar kepada yang lebih tua ilmunya. Karena al-barokah ma'akabirihim. Barokah itu bersama orang-orang yang apa? Tua, besar umurnya dan ilmunya. Ya, jangan meremehkan orang, lah kamu orang tua sudah ketinggalan zaman ya. Ini saya sudah apa namanya, sudah banyak apa ilmunya, padahal pengalaman orang tua, kata orang, pengalaman guru yang terbaik ya. Iya, terbaik, mengandung kebaikan. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, ini syababun munharif, pemuda yang kagum, terkagum-kagum dengan pendapatnya sendiri, sehingga dia tidak mau menerima dan mendengarkan pendapat dari orang lain yang itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji sampai pada poin keberapa, penyiar? Poin kelima, Ustaz. Poin yang kelima, ya. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan bagi yang mendengar. Segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.